Ya pemirsa, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Tema kita adalah membentuk generasi Islam yang handal. Ada orang yang berkata begini, gimana kita bisa membangun kebanggaan kita terhadap umat Islam kalau yang kita tahu tentang kebesaran Islam zaman dulu itu hanya lewat sejarah. Katanya Islam pernah besar, katanya Islam pernah sampai ke Eropa, katanya Islam menguasai sains dan teknologi, katanya. Tapi kalau kita belajar dari ilmu-ilmu yang ada di sekolah-sekolah, kebanyakan yang menguasai ilmu fisika itu teori-teori dari barat semua. Newton, ya kan? Teorinya juga dari Albert Einstein dan segala macam. Nah, hal inilah yang coba kita akan kembali lagi mundur ke belakang dan kita gugah lagi semangat umat Islam untuk menjadi generasi yang handal. Dan kesempatan berikut ini kita berikan kepada guru kita, Bapak Selamat Effendi Yusuf, sekaligus juga ketua MUI juga ya, Pak ya. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin hadirat sekalian yang kami muliakan, para pemirsa, khususnya teman saya Al-Mukarram K. Haji Matroja. Kalau kita mencoba merenungkan tentang apa yang pernah dicapai oleh umat Islam dan keadaan umat Islam sekarang, itu memang memprihatinkan. Kita pernah menjadi bangsa, atau maksud saya kita pernah menjadi umat yang di dunia ini menjadi umat yang unggul. Orang mencari ilmu adalah pusatnya di pusat Islam. Pertanyaannya adalah kenapa pada waktu itu umat Islam bisa seperti itu? Umat Islam memegang kunci peradaban. Ada dua sebab. Sebab pertama adalah karena umat Islam pada waktu itu berpegang kepada sumber Islam itu sendiri, termasuk semangatnya, ghirahnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, umat Islam justru dengan memahami Al-Quran tidak menutup diri. Karena sebagaimana kita ketahui, Al-Quran isinya itu kalau kita bicara ayatul ahkam itu kurang lebih berapa? 140 ayat, hanya sekitar itu. Tapi di luar itu juga merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan alam. Dengan untuk itu lalu perlu ilmu pengetahuan, perlu ilmu-ilmu yang tadi disebut fisika, matematika, dan sebagainya. Dan pada waktu itu, para sarjana Islam pada waktu itu tidak tertutup untuk mengambil ilmu dari orang lain. Karena ilmu ini adalah ilmu keduniaan untuk menerjemahkan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena itu lalu ilmu pengetahuan berkembang dan disitulah maka bertemu berbagai peradaban yang dipertemukan oleh peradaban Islam yang berbasis pada Al-Quran As-Sunnah. Kemudian ilmu-ilmu yang berasal dari Yunani dan sebagainya itu digali kembali, tetapi kemudian disesuaikan dan lahirlah ilmu-ilmu baru yang datang dari sarjana-sarjana Islam seperti Avicenna, Averroes, Ibn Sina, Al-Jabbar, logaritma itu ada logma dan Khawarizmi dan sebagainya. Pokoknya pada waktu itu dunia adalah seperti itu. Nah, Islam mengalami kemunduran adalah ketika kita umat Islam kemudian mengartikan agama itu dalam arti yang sempit. Seolah agama itu hanya berkaitan dengan akidah, teologi, tauhid. Agama hanya berkaitan dengan syariah dalam arti ibadah, hubungan ibadah dengan Allah saja, makdo dan sebagainya. Agama dalam arti muamalah yang kita kenal. Tetapi kita lupa kepada satu aspek yang justru disebut di situ adalah sebagai ayat-ayat Allah yang paling banyak dalam Al-Quran. Itulah alam, dan alam itu harus diterjemahkan dengan ilmu. Oleh karena itu, mau tidak mau kita memang harus mengembalikan semangat itu, semangat pencarian terus-menerus dengan keterbukaan. Iya. Kita harus membuktikan bahwa dikatakan bahwa al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu ajarannya itu tinggi dan tidak bisa diungguli oleh yang lain. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika Quran yang ketika Islam dikatakan sebagai ajaran yang ya'lu wa la yu'la 'alaih itu, tapi pertanyaan Anda menjadi relevan. Loh, kenapa umatnya sekarang serba kalah? Iya. Kita sekarang kita misalnya mengaji, kita memegang handphone, bukan buatan umat Islam, Iya. Anda bersiaran televisi ini, berapa perangkat ini yang ciptaan umat Islam? Iya. Tidak ada. Semua kita adalah konsumen. Karena itu kita harus kembali menggalakkan ilmu pengetahuan. Itu mau tidak mau. Jadi kalau tadi ada pertanyaan dari Antum, buat apa sekolah kok nganggur? Pertanyaan ini tidak relevan. Ya. Pokoknya nganggur atau tidak nganggur, mencari ilmu itu adalah wajib. Ya. Kalau kita mau memajukan Islam, mau memajukan bangsa ini, ilmu harus dikedepankan. Ya. Karena kewajiban kita adalah menjadikan diri kita ini menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian itu khaira ummah, umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu berarti apa? Yang lebih kaya dari yang lain. Lebih pintar daripada yang lain. Lebih sejahtera daripada yang lain. Lebih menguasai daripada dikuasai. Lebih beriman daripada lebih beriman daripada beriman. Yang lain itu saja. Ya, ya. Saya kira itu harusnya. Itu berarti kunci untuk menjadi generasi yang handal ya, Pak ya. Generasi muda yang handal ya, generasi muda Islam yang handal. Ya. Nah, tadi kan ada sesuatu yang Bapak katakan juga bahwa kita nih umat Islam sudah mulai lupa akan sejarahnya. Tetapi dengan kita kembali lagi mengingat bahwa sudah banyak peradaban Islam ini sudah memberikan sumbangsih terhadap peradaban saat ini dengan adanya pemikir-pemikir dan ahli-ahli yang dilahirkan oleh Islam dan dikembangkan juga oleh saintis-saintis atau ilmuwan-ilmuwan di generasi berikutnya. Baik, kita yang akan kita bahas adalah bagaimana kedepannya akan lahir lagi, ya kan, Al-Jabar yang baru, ya kan, Avicenna yang baru dari Islam, sehingga kita tidak hanya sebagai konsumen, tetapi kita juga bisa menjadi inventor dan juga kita bisa menjadi menjual produk-produk kita sehingga bisa dinikmati oleh negara maju. Kita takbir, Allahu Akbar. Silakan pemirsa, siapa Anda yang menelpon, Anda bisa hubungi kami nomor telepon yang ada di bawah ini, ya. Oke, sudah tergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, ibu siapa di mana ini? Dari Elita di Cibitung. Oh, Elita Cibitung. Lemes amat Elita, lagi puasa ya? Iya. Ya ampun. Semangat dong kalau puasa. Aduh, ketahuin sih pada puasa semua nih. Silakan pertanyaannya apa, Mbak Elita? Iya, saya mau nanya. Iya. Sama sekarang kan banyak anak muda yang kurang memperhatikan hidup yang benar. Kurang memperhatikan apa? Kurang memperhatikan hidup yang benar. Mm-hmm. Seharusnya sebagai anak muda kita harus bagaimana supaya tidak terjerumus oleh hal-hal yang menyimpang dari agama kita itu sendiri. Iya, iya, iya. Bagaimana membentenginya ya supaya tidak terjerumus gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Elita. Iya. Ya, baik. Silakan sekarang jamaah, siapa ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya? Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz semuanya. Alhamdulillah, mencikapi dari apa yang diceramahkan Bapak Kiai tadi, ada satu keinginan saya untuk mohon penjelasan sehubungan dengan adanya konflik antara dua negara, Indonesia dan Malaysia. Ini kita melihat bahwa Indonesia ini adalah mayoritas Muslim dan juga Malaysia mayoritas Muslim. Kita melihat dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang dikatakan di sana, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum. Jadi terlepas dari negara kita yang berbeda, tetapi sebagai umat Islam adalah bersaudara sedunia. Mohon penjelasan dari Bapak Kiai, bagaimana fa aslihu baina ahwaikumnya ini, peran apa yang perlu dilaksanakan oleh kita semua. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali nih. Pertanyaan kedua nanti mungkin Pak Kiai Slamet Effendi Yusuf bisa menjawab. Pertanyaan yang pertama Ustaz Zaki Mirza nanti ya, bagaimana membentengi dirinya ya. Oke, mungkin Ustaz Zaki Mirza dulu deh jawab penelpon ya. Silakan Ustaz Zaki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya anak muda itu semakin hari semakin banyak tantangan. Iya. Nah, prinsip yang pertama, anak muda itu harus progresif. Dia harus menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin. Besok harus jauh lebih baik dari hari ini. Maka itulah fahwa rabihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Nah, untuk membentengi hati, tentunya tidak lain kita harus banyak belajar. Dari pengalaman, dari apa yang di hadapan kita, dan yang pasti tidak lain adalah mengembalikan segala sesuatu kepada prinsip-prinsip agama. Itu yang paling penting. Makanya harus direvisi bagaimana pendidikan di Indonesia ini. Bahkan kalau bisa dalam 20-30% lebih itu harus ada pendidikan agama dan akhlak. Bagaimana seseorang ini dihadapkan pada satu wawasan yang luas, bahwa dalam agama Islam itu tidak hanya ada fikih Syafi'i, tapi ada fikih Hanafi, ada fikih Hambali, ada fikih Maliki. Sehingga wawasannya luas. Kalau wawasannya luas, ketika dia menghadapi perbedaan, dia punya sikap yang bijak. Nah, permasalahannya sekarang dengan kesempitan cara berpikir, akhirnya yang muda justru yang sering emosi. Iya. Ketika ada perbedaan khilafiyah, wah, sorga punya gue, lo neraka. Enak aja sorga dikapling-kaplingin, kan begitu. Sorga itu bukan punya kita, Allah yang maha menentukan. Maka prinsipnya adalah, mari terus belajar. Sehingga ilmu yang kita pelajari bukan untuk dengan niat tujuan jadi seorang dokter yang Pak Kiai sampaikan tadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, menuntut ilmu itu harus. Iya. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sudah wajib. Mau dia jadi dokter, mau insinyur kah, bukan itu permasalahannya. Tapi dengan ilmu itu, setiap manusia akan membentengi hatinya. Sehingga dia peka terhadap sosial, peka terhadap agama, dan peka terhadap hati sendiri. Iya. Kan banyak orang yang sok-sok peka terhadap sosial. Wah, kalau urusan berkenaan dengan sosial paling depan. Wah, demo segala macam. Tapi dia lupa untuk mendemo hatinya sendiri. Allahu Akbar. Dia lupa untuk mengevaluasi hatinya sendiri. Padahal anak muda harus punya nilai yang paling penting tidak lain adalah qalbun salim, hati yang bersih. Otaknya cerdas tapi hatinya bersih dan akhlaknya mulia. Terhadap yang tua dia muliakan, terhadap yang muda dia sayang. Betul enggak? Man yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim ada jarohu ada doifahu. Ini kan contoh. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, ya, maka hormatilah tamu atau tetangga. Kemuliaan akhlak, ujung-ujungnya hati yang bersih. Subhanallah. Baik, mudah-mudahan nanti kita tetap bersih ya, dengan masukan-masukan yang sudah diberikan tadi, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Nanti kita akan bahas pertanyaan tadi seputar hubungan Indonesia dengan Malaysia. Ini terutama buat anak mudanya nih. Walaupun tadi Ustaz Zaki sudah sampaikan, Pak Selamat Effendi Yusuf punya paparan lain. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Baik, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Orang sabar katanya disayang Tuhan, ya. Tapi ada juga yang bilang kebanyakan sabar lama-lama gedek juga gua katanya. Orang Betawi bilang gitu. Sampai-sampai sekarang ini ya, relawan-relawan untuk program Ganyang Malaysia. Ini isu baru yang dibuat ini. Ini begitu membanjir, orang mulai banyak yang pengen dong ikutan kalau memang ada Ganyang Malaysia. Tapi kita harus sabar nih. Ini bulan Ramadan, bulan suci di mana kita umat Islam banyak introspeksi diri. Apakah ini salah satu usaha untuk memecah belah umat? Ya kan, biar gimana pun Malaysia juga kebagian besar orang Islam juga. Nah, untuk menjawab ini, kesempatan berikutnya langsung kita berikan kepada Bapak Selamat Effendi Yusuf. Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi pertanyaan ini penting ya, yang kita jawab di dalam situasi seperti ini. Hubungan Indonesia-Malaysia itu hubungan bagaikan kakak dan adik, bagaikan senior dan junior. Yang mana yang senior, mana yang senior? Yang senior itu kita. Oh, kita senior. Kita ya, lebih dulu merdeka. Ya. Kita lebih dulu membangun universitas-universitas. Ya. Kita lebih dulu membangun sekolah-sekolah dan seterusnya. Baru tahun 57 kalau tidak salah Malaysia merdeka. Tapi Malaysia kemudian memilih satu jalan di mana pemimpinnya khususnya pada era Mahathir Mohamad itu mendahulukan pendidikan daripada yang lain. Jadi mereka mengirim anak-anak mudanya ke luar negeri, ke Indonesia diantaranya, termasuk ke Indonesia. Bahkan sebelumnya menyewa guru-guru dari Indonesia di Bonn, disewa ke sana, mengajar di sana, dan lalu muncullah generasi yang baru. Karena generasi baru itu lebih profesional, ya, lebih memiliki cara berpikir yang maju, berorientasi masa depan, maka Malaysia jadi lebih maju ekonominya. Nah, pada saat seperti itulah Indonesia ternyata mengalami perkembangan yang slow, yang tidak lambat, terlalu cepat. Akibatnya Indonesia tertinggal, termasuk di bidang ekonomi. Dan ketika di sana maju, di sana banyak gula, ada banyak manis. Kita menjadi semut-semutnya yang ke sana. Kita bekerja di sana. Pengiriman tenaga kerja ya, gitu. Nah, dalam kondisi semacam ini biasanya kita lalu mengalami rasa rendah diri. Ya. Kenapa junior saya lebih maju, lebih pintar dan sebagainya. Nah, pada saat yang sama dilalah kadang-kadang junior ini juga agak kurang ajar. Ya. Misalnya memperlakukan pekerja-pekerja kita secara tidak manusiawi. Ya. Tentu ini sebenarnya perlakuan perorangan, bukan perlakuan negara. Ya. Perorangan. Tapi kan akhirnya jadi dampaknya kan perorangan. Ya, dampaknya Pak, secara keseluruhan. Ya. Oleh karena itu menurut saya kita harus menyikapi persoalan dengan Malaysia ini lebih banyak selain penyelesaian persoalan yang prinsipil seperti masalah perbatasan diplomasi itu segera diselesaikan. Tetapi kemarahan-kemarahan yang ada saya kira harus disalurkan dengan benar. Dalam hal ini pemerintah ambil alih. Pemerintah yang berkata kepada Malaysia, kami ingin Malaysia bersikap seperti ini sebaiknya. Kalau tidak, nantinya itu rakyatnya saling memaki lalu bertindak tidak dewasa dan sebagainya. Nah, dari pelajaran ini sebenarnya ada yang harus kita ambil. Kalau kita tidak mau tergantung pada orang lain, tergantung tidak tergantung pada negara lain, mau tidak mau kita harus meningkatkan derajat kita sebagai bangsa. Bukan jadi bangsa yang mengirim pembantu, bukan bangsa yang mengirim orang-orang yang kerjanya itu pada tingkat non formal, yang informal. Di tingkat formal tidak ada. Ustaz, kalau ke Jeddah, Anda lihat penjaga-penjaga toko, orang-orang Filipin kan? Tapi orang-orang kita di mana? Padahal banyak di rumah-rumah jadi pembantu rumah tangga. Itu karena apa? Kemampuan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita harus menerjemahkan kembali makna dari ayat Al-Qur'an itu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Nah, yang dimaksud dengan Allah mengangkat derajat, ya, orang-orang yang beriman dan berilmu itu harus diartikan yang pertama, di mata Allah orang-orang alim pasti dihargai, derajatnya tinggi, pasti. Tapi bersama dengan itu, ketika strata masyarakat rendah, yang tadinya mereka misalnya kalau secara sosiologis adalah masyarakat yang paling bawah, mereka itu baru bisa meletup ke atas, meningkat ke atas, irfa naik, itu rofa'a naik, itu adalah apabila dengan ilmu. Dengan ilmu, saudara-saudara sekalian, orang kampung bisa jadi presiden. Mari kita lihat presiden Indonesia. Iya. Presiden SP-nya orang mana sih? Orang Pacitan, bukan Pacitan kota itu, Pacitan desa. Bukan orang Blitar, bukan orang-orang perkotaan, bukan orang-orang kaya raya. Tapi mereka mengapa naik derajatnya? Atau begitu banyak sarjana-sarjana kita di IPB, di ITB dan sebagainya, anak-anak orang miskin. Tapi ketika mereka tamat dari IPB, dapat sarjana dan sebagainya, mereka menduduki posisi-posisi penting. Karena dengan ilmu kita bisa menguasai segalanya. Baik. Nabi Sulaiman pernah diberikan tawaran, saya minta Anda memilih, kata Allah, pilih harta, kerajaan atau ilmu. Yang dipilih? Nabi Sulaiman memilih ilmu. Subhanallah. Karena dengan ilmu ternyata kerajaan, kekuasaan dan harta tercapai. Tercapai semuanya. Tapi kalau hanya mul kekuasaan tapi bodoh, hancur. Subhanallah. Oleh karena ilmu adalah segala-galanya. Baik. Karena itu adik-adik sekalian, tolong sejak sekarang menuntut ilmu dan bercita-cita tinggi. Adik-adik, bercita-citalah jadi perdana presiden pertama perempuan di Indonesia. Begitu. Iya, jadilah rektor, jadilah ahli matematika dan sebagainya. Jangan membuat cita-cita itu rendah. Wah, saya yakin Pak, mungkin besok-besok Gak tertutup kemungkinan bisa jadi Presiden Republik Indonesia dari pesantren Darul Mutakin ini ya. Kan? Amin. Baik Pak, ya. Kita beri kesempatan dulu buat jamaah ya, okay. Silakan, siapa yang mau bertanya? Jadi kuncinya tadi adalah ilmu katanya ya. Siapa? Baik, nah ya berpun. Ibu silakan, nama dan langsung pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ismuliana. Ibu Is, silakan. Ingin bertanya Pak Kiai, Pak Ustadz, kita selaku orang tua, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita di tengah tantangan zaman yang semakin sulit kita mendidik anak-anak kita agar kelak anak-anak kita mampu menjadi generasi Qur'ani yang betul-betul diharapkan oleh bangsa Indonesia ini yang semakin terpuruk, dan dengan lahirnya generasi Qur'ani mudah-mudahan bangsa Indonesia akan semakin bangkit dan semakin kembali kejayaannya ke masa keemasan seperti zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin serta sahabat-sahabat yang lain. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Silakan berikutnya Bapak. Ya, boleh. Ini anak muda dulu Pak, sebentar gantinya Pak ya. Silakan, Adik. Sudah pegang mic dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Sofian, ingin bertanya kepada Pak Kiai. Tadi sempat disinggung bahwa kita bangsa Indonesia telah merdeka 65 tahun. Dan ini usia yang tidak sebentar. Tetapi secara hakiki bahwa Indonesia masih terjajah. Ya. Secara de facto iya, Indonesia telah merdeka. Pertanyaan saya, bagaimana keadaan bangsa yang memang merdeka secara hakiki, dan bagaimana kriteria pemuda yang merdeka secara hakiki, begitu juga bagaimana mengupayakannya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pertanyaan dunia pada Ustaz Zaki Mirza. Yang kedua, kemerdekaan yang hakiki, pemuda yang merdeka secara hakiki seperti apa, nanti akan jawab oleh Bapak Samad Effendi Yusuf ya. Nah, nanti juga Bapak, silakan Bapak nanti juga saya berikan kesempatan bertanya. Saya mohon maaf ya Pak ya, karena kesempatannya hanya dua orang. Nah, mungkin mau dijawab dulu sekarang? Nanti saja deh, nanti saja ya. Ya, gimana? Oke, kita jawab dulu, silakan. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam mendidik anak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda'u bi anfusikum. Mulailah dari diri sendiri. Lagi-lagi ini prinsip dasar ketika kita ingin mencerahkan orang lain, ingin membimbing orang lain. Pasangankah, anakkah, saudarakah, tetangga atau siapapun, yang pasti kata Rasul, coba mulai dari dirimu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusakum wa ahlikum nar. Objek yang paling pertama apa? Anfusakum. Hasibu ala a'malikum. Jadi evaluasilah, introspeksilah diri kamu sendiri sehingga nanti contoh yang keluar dari diri kita adalah contoh yang benar-benar dari hati. Manusia itu kan ibarat teko. Yang keluar dari teko, apa yang ada di dalam teko? Kalau yang di dalam tekonya kopi, ketika keluar, kopi. Gak mungkin di dalamnya kopi tiba-tiba keluarnya teh. Itu sulap jangan-jangan kan. Pasti apa yang keluar ada yang di dalamnya. Yakinlah. Kalau kemuliaan akhlak itu keluar dari hati kita, karena kita yang sudah mampu melakukan, maka orang lain melihatnya akan indah. Tapi kalau sebaliknya, kita nyuruh orang, waduh, kita sendiri belum bisa. Coba, pasti auranya beda. Makanya, kaburat maktan indallahi antakulu mala. Ancamannya jelas. Orang menyuruh kepada sesuatu, tapi dia belum melakukan sesuatu itu, maka ada satu ancaman besar dari Allah. Buat anak, mulailah dari diri kita sendiri, perbaikilah. Anak jangan disuruh sekedar disuruh sholat. Anaknya disuruh sholat, ibunya megang remote TV. Gak ganti-ganti. Sinetron satu semuanya dijabanin. Belum lagi pindah channel sama aja, gosip. Nah, jangan cuma sekedar megang remote, jangan cuma disuruh sholat, tapi harus diajak. Beda gak nyuruh sama ajak? Beda. Kalau nyuruh anaknya berangkat, ibunya kemana? Tapi kalau ajak, nak, yuk kita sholat, yuk kita ngaji. Jadi si ibu sudah rapih dengan pakaian mau sholat, si bapak sudah rapih ingin ke masjid, baru anaknya dicontohkan. Ini baru jadi uswatun hasanah untuk keluarga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, subhanallah. Nah, jadi itu contoh yang baik. Jadi dari orang tua ya Bu ya, harus memberikan contohnya dulu ya. Jangan kebanyakan kita orang tua hanya bisa nyuruh anak, tapi kita tidak bisa memberikan contoh yang baik. Kalau kita orang tua masih ada yang kurang, kita belajar juga dong ya. Jangan malu untuk belajar. Kan kata bapak tadi, katanya kuncinya adalah ilmu. Ayo kita cari ilmu mumpung kita masih hidup di dunia ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi jawaban berikutnya dari pertanyaan yang diberikan. Bagaimana ya model merdeka yang hakiki, dan bagaimana pula menjadi anak muda yang merdeka secara hakiki. Betul kan? Jangan mana-mana, tetaplah di Damai Indonesia, di Tabligh Akbar 1431 Hijriah. Mohon maaf. Kabar Ramadan 1431 Hijriah, kembali lagi di hadapan Anda setelah tadi kita sempat istirahat sebentar ya. Nah, kita akan mendengarkan nih jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh anak muda kita nih. Apa sih yang dimaksud dengan merdeka hakiki? Indonesia kan sudah merdeka, tapi saya tidak merasakan kemerdekaan dalam artian yang sebenarnya, atau mungkin saya punya persepsi yang salah. Merdeka hakiki itu seperti apa? Iya kan gitu. Nah, silakan Pak, mungkin bisa dijawab. Ya, ada beberapa ucapan proklamator untuk memahami kemerdekaan. Proklamator mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah jembatan emas, yeah, bukan akhir. Yeah. Tahu jembatan kan? Kalau kita lewati jembatan itu, kita bukan mau tinggal di jembatan itu, bukan. Yeah. Tapi sedang menuju ke suatu tempat yang, yeah, lain. Nah, tujuan yang lain itu apa? Disebutkan antara lain ya, salah satu tujuan kemerdekaan adalah untuk mencerdaskan bangsa. Sa. Yang lain adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Mengapa mencerdaskan bangsa sebagai bagian dari tujuan kemerdekaan? Adalah oleh karena kita sadari kenapa kita terjajah begitu lama, karena kita ini tidak cerdas. Karena kita tidak cerdas. Bapak, mohon maaf, Bapak sudah menganggap Indonesia sekarang sudah merdeka dalam makna hakiki enggak, Pak? Belum dengan itu. Karena kecerdasan kita selalu kalah dengan bangsa-bangsa yang lain. Kita belum menguasai ilmu-ilmu yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an menunjukkan alam, lalu kita ditantang, afala tatafakkarun? Apa kamu tidak memikirkan ini? Yeah. Itu tidak pernah menjawabnya. Yeah. Karena itu sekali lagi kita ini harus yakin ya bahwa pencapaian-pencapaian itu baru bisa dicapai kalau kita bisa Indonesia sebagai bangsa yang sebagian besar penduduknya muslim harus menjadi bangsa yang pintar. Karena yang besar penduduknya adalah muslim, berarti yang harus pintar itu muslimnya. Ya. Kalau muslimnya bodoh, ya tidak akan maju. Nah, dengan kepintaran itu kita bisa melepaskan diri penjajahan ekonomi. Sekarang kita dijajah secara ekonomi. Ya. Kita sekarang serba hutang. Kita dijajah secara kebudayaan. Setiap hari untung saja ada bulan puasa. Ya. Kalau tidak ada bulan puasa, waduh. Seni ini, tontonan ini di televisi, waduh, sudah gak karu-karuan. Sekarang itu aneh. Ketika misalnya tekstil dari berbagai negara ada, sekarang kan ada model rumah apa itu? Mini apa? Minimalis. Sekarang juga ada pakaian minimalis. Nah, itu. Jadi saya heran, itu pakaian tahun 70-an. Sekarang naik anu lagi, muncul lagi. Minimalis lagi. Nah, untung ada bulan puasa. Yeah. Tiba-tiba acara-acara berubah. Yeah. Jadi sekali lagi kita baru bisa merdeka secara sungguh-sungguh kalau kita tidak bodoh. Karena dengan tidak bodoh, dengan pinter, kita bisa melepaskan diri dari ketergantungan. Iya. Dari ketergantungan. Nah, dengan pinter kita juga bisa mengekspresikan iman kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya kita hanya tergantung pada Allah, ya, bukan tergantung pada bangsa-bangsa yang lain. Iya. Karena itu kita harus pinter. Jangan jadi bodoh. Karena itu kan ada itu ucapannya, udu aliman au mutaliman au mustami'an au muhibban wala takun khamit. Jadilah kalian ini orang yang alim, yang pintar, atau yang mengajar, yang ya guru-guru itu jadi guru, atau menjadi orang yang mendengar ilmu-ilmu, atau jadi orang yang mencinta ilmu, tapi jangan jadi golongan kelima. Apa itu golongan kelima? Golongan kelima itu adalah bodoh. yaitu golongan yang fatuhlik, yang sesat, yang rusak. Itu adalah yang bodoh. Jadi kenapa kita belum bisa menjadi merdeka hakikat adalah karena itu. Karena itu adik-adik sekalian, tuntutlah ilmu, bercita-citalah yang tinggi. Karena sebagaimana sebuah hadis, innamal amalu rahmat, bercita-cita itu adalah rahmat. Kalau kita tidak ada cita-cita, ibu-ibu tidak akan menyusui anaknya kalau hanya mikir tentang dirinya. Karena dia punya cita-cita tentang anaknya ke depan, dia menyusui. Kalau kita tidak punya cita-cita, tidak ada petani yang menanam pohon, apalagi petani yang tua-tua kayak kita. Ini Ustadz Roja, Kiai Roja masih menanam pohon, termasuk di Banten. Padahal itu pohon mungkin baru dipanen, apalagi kalau pohon-pohon jati apa itu baru 10 tahun yang datang. Tetapi kita menanam bukan untuk generasi kita. Kita merdeka bukan untuk generasi kita, untuk generasi yang akan datang. Baik, subhanallah. Terima kasih banyak Bapak Ustaz Zaki Mirza. Kembali lagi ke Ustaz nih. Tadi sudah disampaikan secara gamblang. Tadi kan saya sempat mengatakan bahwa ngapain sih kayak keadaan sekarang, realitanya orang udah sekolah capek-capek ya, tinggi-tinggi jadi sarjana, masih banyak juga yang nganggur. Sampai orang bilang ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ntar juga nganggur, ya kan gitu. Tapi tadi dikatakan juga, carilah ilmu itu adalah satu keharusan. Belajar dari sikap seorang Rasulullah. Apa makna yang bisa kita ambil dari pribadi seorang Rasul dalam perjalanan hidupnya? Mungkin sebagai pedagang atau bagaimana? Silakan, Ustaz. Baik. Rasulullah adalah seorang pemimpin yang 14 abad diteliti oleh para ilmuwan barat. Satu di antaranya, Rasul ini diteliti dari sisi bagaimana beliau membimbing dan mendidik umatnya. Yang ditanamkan prinsip, kita lihat bagaimana pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah, maka yang pertama ditanamkan oleh Rasul adalah akidah. Ya, akidah yang pertama. Kemantapan tauhid. Maka ayat-ayat yang turun di kota Mekah disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah itu berkenaan semua dengan tauhid. Ya. Pemantapan iman. Nah, satu di antaranya iman itu kan pernah ditanya sama Rasul. Mahwal iman, al imanu huwa iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah ketika lisan, hati dan perbuatan seiring sejalan, seia sekata, senada dan seirama. Itu baru iman. Nah, anak muda ini harus punya iman yang mantap. Artinya apa? Perkataannya, hatinya dan perbuatannya harus sama. Maka dia harus cerdas, harus ada sinkronis yang tepat antara otak dengan hati. Ya. Nah, ini yang susah. Kadang banyak orang yang akhlaknya mulia, badannya sehat, tapi otaknya tidak cerdas, jadinya lemot. Ya. Tulalit. Diajak ngomong aja apa aja enggak paham. Enggak nyambung. Atau otaknya cerdas, badannya sehat, akhlaknya tidak mulia. Maka lahirlah mental-mental tikus, mental-mental harimau. Mana yang bukan haknya dia embat, hajar terus, kan gitu. Tapi kan pinter. Pinterin orang maksudnya. Pinterin orang. Maka kenapa harus dengan ilmu? Paling tidak ilmu itu harus mampu membingkai hati kita dengan iman. Iya. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini penuh dengan tanggung jawab. Tidak hanya di dunia, tapi tanggung jawab itu akan kita berikan kepada Allah di hari akhir nanti. Tidak lain adalah hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hanya orang yang punya hati bersih, dia yang menang ketika menghadap kepada Allah. Nah, ilmu itu tujuannya untuk kita terus membersihkan hati. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Ustaz Zaki Mirza, terima kasih banyak Bapak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bahwa ternyata subhanallah kuncinya adalah ilmu. Kalau kita bisa menguasai ilmu itu, kita akan cerdas dan kita akan dihargai orang. Apalagi di generasi sekarang ya, orang bilang, aduh saya gak dapat pekerjaan, aduh jangan kayak gitu deh, bikin pekerjaan, ya kan, kita jadi generasi muda yang mandiri. Nah, seperti juga kesempatan yang berikut ini akan kami berikan kepada Anda, mudah-mudahan ini bisa jadi juga modal usaha. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Udah gak sabar ya, mau buka puasa ya. Masih lama. Khususnya buat Anda yang berada di waktu Indonesia Barat seputaran Jakarta ya. Sabar, masih ada waktu kira-kira 30 menit lagi. Ya, baik, sekarang kita sudah masuk ke segmen terakhir. Tentunya ada beberapa hal yang bisa kita ambil dan nanti juga akan disimpulkan oleh para narasumber kita, ya Bapak Selamat Effendi Yusuf dan juga Ustaz Zaki Mirza yang hadir di sini. Tapi sebelumnya, bicara mengenai Al-Qur'an, tentunya dalam Al-Qur'an seperti disampaikan di sana terdapat banyak sekali ilmu. Seringkali kita memisahkan ya bahwa ilmu-ilmu yang kita pelajari di sekolah itu berbeda dengan ilmu yang ada dalam Al-Qur'an. Padahal intisari sumber semua ilmu itu ada di dalam Al-Qur'an. Nah, bicara mengenai ilmu yang ada dalam Al-Qur'an, maka dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memberikan kitab karya ulama Nusantara untuk pesantren Darul Mutakin dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Mudah-mudahan buku yang diberikan ini bisa bermanfaat dan juga ini diberikan kepada beberapa pesantren lain yang kami kunjungi. Ya, baik, sebelum kita tutup, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, dan juga pemirsa yang ada di rumah. Dan jangan lupa, besok Tabligh Akbar Ramadan akan hadir di Masjid Al-Hidayah Cikuni Raya Bekasi dengan Ustaz kita, Ustaz Aam Amiruddin. Insya Allah, silakan Anda datang ke sana, kami menunggu kedatangan Anda. Saya David Ali undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, saya kira kesimpulan kita adalah, kalau umat Islam mau mengejar ketertinggalan, kalau umat Islam mau kembali memegang kendali, mewarnai peradaban dunia ini, maka saya pada kesempatan ini hanya ingin mengemukakan dua hal. Yang pertama, mari kita kembali mencintai ilmu. Kita kembali belajar. Kita jangan menjadi orang bodoh. Dan yang dimaksud ilmu oleh kita adalah ilmu dalam arti seutuhnya. Bukan hanya yang dimaksud ilmu itu misalnya ilmu sorof atau ilmu tauhid, ilmu tentang munakaha mawaris, tapi juga ilmu yang berkaitan dengan alam, fisika, ya, filosofi dan sebagainya. Pokoknya itu, pokoknya Allah, kalau kita lihat kandungan Al-Quran itu sebenarnya adalah mengajarkan kepada kita bahwa yang kita maksud dengan ilmu adalah segala hal yang perlu kita ketahui untuk kita manfaatkan agar supaya kita menjadi itu tadi khairin nas anfa'uhum linnas, hanya dengan ilmu. Kemudian yang kedua yang ingin saya tekankan adalah untuk anak-anak muda terutama adalah kita harus tinggi cita-cita kita. Kita harus tidak boleh bercita yang sepele. Aduh, gua kepengen jadi penjual buah aja lah. Kita ingin, ya yang penting saya sudah bisa ngaji jurmiah. Tidak, kita harus memperoleh sesuatu yang setinggi-tingginya. Kalau Anda bercita-cita, misalnya di sini ada beberapa pohon, ada pohon kelapa, ada pohon nangka yang segini tingginya, segini, ada pohon yang perdu yang rumput. Anda bercita-cita harus bercita-cita yang tertinggi. Saya ingin naik pohon kelapa. Ketika Anda gagal sampai kepada puncak pohon kelapa, tapi Anda sudah mencoba menitinya separuh saja dari pohon kelapa, itu jauh lebih tinggi dari pohon perdu. Karena itu jangan pernah bercita-cita rendah. Himmatur rijal tafrikul jibal. Jadi cita-cita lelaki itu, cita-cita kita semua perempuan juga, itu bisa memecah gunung. Saya kira iya. Jadi oleh karena itu dua hal itu saja kami kemukakan. Mari kita jadi orang yang terus menerus mencintai ilmu. Karena itu tolong di situasi seperti sekarang, cintailah buku, cintailah guru-guru untuk berdiskusi, ya, terus dan sebagainya, dan bercita-cita yang tinggi. Karena umat lain akan berkompetisi dengan kita. Kalau umat lain punya cita-cita tinggi, mau memiliki cita-cita menguasai dunia ini, tapi kita cita-citanya rendah, maka kita tidak akan punya peranan apa-apa di dalam mewarnai bumi ini, apalagi untuk membuktikan Islam itu rahmatan lil alamin. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, it's time to decide what is our life ultimate goal. Saatnya kita menentukan apa tujuan hidup kita. If we don't, the failure will be the result. Kalau kita gak punya tujuan, tinggal nunggu waktu kehancuran kita. Jangan pernah bermalas-malasan. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan. fanadamatul uqba limay yatakasal. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengampuni segenap dosa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. Ya Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allahu ya arhamar rahimin. Ya Allahu ya Rabbal Izzah, ampunilah segenap dosa khilaf dan salah kami. Engkau yang maha mengampuni itu semua ya Allah. Tidak terbayang oleh kami andai saja engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami. Kemana kami harus berlari, kemana kami harus mengincar-ngincar ampunan itu kalau bukan darimu ya Allah. Ya Rabbana la tada'lana zamban illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala hajatan illa qadaita. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha